السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah pertemuan ke-79. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan kali ini kita sudah sampai di halaman 319 di pasal pertama tentang sarana-sarana yang mengantarkan kepada asyirkul akbar, yaitu syirik yang besar. Sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, bahwa sebab yang pertama terjadinya kesyirikan adalah al-ghuluwu fis-salihin, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Ini sudah menjadi sebab yang klasik sejak zaman Nabi Nuh, lalu terjadi pada masa Ahlul Kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, sampai di masa Jahiliyah sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, penyakit mereka pun sama, yaitu al-guluwu fis-salihin. Kalau kita pernah mendengar kata latta, latta itu dalam beberapa riwayat disebutkan dia orang saleh. Latta Uzza, ya. Afara'aytumul lata wal Uzza. Orang-orang saleh. Begitupun berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh. Ada yang namanya Wad, ada yang namanya Suwa, ada yang namanya Yaguth, ada yang namanya Ya'uq, ada yang namanya Nasr. Kalau kita baca dalam tafsir, ya, Ibnu Abbas misalnya ketika menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, ini adalah asma'u, ya, dia adalah nama-nama orang-orang soleh pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Mereka meninggal. Ya, manusia pasti meninggal. Setelah mereka meninggal, apa yang terjadi? Datanglah syaitan untuk membisikkan kepada mereka agar mereka membuat kenang-kenangan, ya, berupa patung atau gambar dan lain sebagainya, kemudian dinamakan dengan nama orang-orang soleh dan diletakkan di tempat di mana orang soleh tersebut biasa beribadah. Awalnya patung-patung ini tidak disembah, para pemirsa Niaga TV. Tetapi ketika para pembuat patung meninggal dan ilmu agama dilupakan, ubidat, kata Ibnu Abbas, pada akhirnya patung-patung ini pun disembah. Pada akhirnya patung-patung ini pun disembah. Kemudian di sini penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-ghulu fi madhihi." Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya dari sikap berlebih-lebihan di dalam memuji beliau. Faqal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuturuni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam, fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh." Janganlah kalian wahai umatku, kata beliau, berlebih-lebihan di dalam memujiku, berlebih-lebihan di dalam menempatkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada Al-Masih Ibnu Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, kata beliau. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian tentang diriku, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah wa Rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tentunya kata hamba Allah ini menjadi batas, tidak boleh berlebih-lebihan. Hamba Allah, beliau hamba Allah, manusia. Beliau makan dan minum, bahagia dan bersedih. Beliau menikah. Ya, beliau haus dan terkadang lapar alaihi salatu wassalam. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan kata Rasul, ini menjadi pembatas agar kita tidak menyepelekan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul, dia seorang hamba, tetapi bukan hamba yang biasa. Tetapi dia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia pilihan. Ucapannya adalah wahyu. Ketaatan kepadanya adalah wajib. Bersolawat kepadanya di dalam solat adalah wajib. Di dalam berdoa, ya, setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap berita yang diucapkannya pasti benar. Setiap perintahnya wajib ditaati. Begitupun larangannya. Dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa-apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan di sini, وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Kalau ini di dalam hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka apabila manusia berlebih-lebihan kepadanya. فَغَيْرُهُ مِنَ الْبَشَرِ أَوْلَى. Apalagi yang bukan Rasul, apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an la yuzadu fi madhihim. Kita tidak boleh memuji seseorang berlebih-lebihan. Faman zada fi madhihi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berlebih-lebihan di dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au fi madhi ghairihi, atau di dalam memuji selain beliau, minal bashari, di antara manusia, faqad asallaha ta'ala, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa man da'a ila hadzal ghulu wa asarra 'alayhi ba'da 'ilmihi bi nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqad radda sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajak manusia bersikap berlebih-lebihan dan tetap melakukan sikap berlebih-lebihan padahal ilmu sudah sampai kepadanya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam melarang memuji berlebih-lebihan, maka sungguh orang tersebut telah menolak sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wada'an nasa ila adami ittiba'i alaihi salatu wassalam. Dan sebenarnya dia itu, ya, yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung, berlebih-lebihan di dalam memuliakan, berlebih-lebihan di dalam menempatkan seseorang, sebenarnya dia sedang menyeru manusia, ya, untuk meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila tibai wa taqlidil yahud wan nasara. Dan sebaliknya, ketika dia menjauhkan manusia dari ajaran Nabi, dia mendekatkan mereka kepada kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagaimana yang sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala di mana Allah berfirman, ya ahlal kitabi la taglu fi dinikum. Wahai ahli kitab, kata Allah, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang soleh di antara kalian. Nabi Isa bukanlah Tuhan. Ya, beliau adalah Rasuluhu, Rasul dari Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan dia adalah kalimat Allah, di mana Allah berfirman, kun, ya jadi, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Wala taqulu thalatha. Jangan kalian katakan Allah itu satu dari yang tiga. Begitupun orang-orang Yahudi, mereka berkata bahwa Uzairun ibnullah, Uzair adalah anak Allah. Maka siapa yang mengajak manusia berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad, menempatkan beliau pada tempat yang seharusnya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, seperti mengabulkan doa, menghilangkan kesulitan, dan lain sebagainya, maka sungguh orang tersebut telah menjauhkan umat dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muallif rahimahullahu ta'ala berkata, والنبي صلى الله عليه وسلم له فضائل كثيرة ثابتة. Baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam memiliki banyak keutamaan, ya, yang mana keutamaan-keutamaan ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi sebenarnya kita tidak perlu, ya, kita tidak memerlukan sanjungan-sanjungan yang lain. Sifat-sifat beliau memang sudah terpuji. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, begitupun disebutkan dalam Al-Hadis. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ini berada dalam akhlak yang sangat agung, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu fadailun katsiratun thabitatun fi kitabillahi ta'ala wa fi sahihi sunnatihi alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad memiliki banyak keutamaan, ya, yang disebutkan baik di dalam Al-Qur'an dan disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyebutkan banyak. Wa min fadailihi sallallahu alaihi wasallam, di antara keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sabitatu fil kitabi was sunnah, yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yang pertama, beliau adalah afdalul khalqi alal itlaq. Beliau adalah sebaik-baik makhluk tanpa kecuali. Ya. Afdalul khalq alal itlaq. Beliau adalah sebaik-baik makhluk tanpa terkecuali. Beliau yang paling mulia. Tidak ada makhluk yang lebih mulia dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang selanjutnya, beliau adalah Rasul Rabbil Alamin ila jami'i al-thaqalaini. Beliau adalah Rasulnya Rabbul Alamin. Utusannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia dan jin. Manusia secara keseluruhan dan jin secara keseluruhan. Beda dengan nabi-nabi dan rasul yang datang sebelumnya. Yang diutus kepada kaum tertentu. Diutus kepada umat tertentu. Adapun baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau diutus ila jami'i al-thaqalain. Diutus kepada semua makhluk. Diutus kepada semua jenis manusia. Dan semua jenis jin, ya, mereka diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa abdullahi wa khaliluhu. Beliau adalah hamba Allah dan kekasih Allah. Hanya dua orang yang mendapatkan gelar kekasih Allah, khalil, kesayangan Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam dan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa afdalu rusulihi wa khatimuhum. Beliau adalah sebaik-baik rasul dan beliau adalah penutup para rasul. Akramahullahu ta'ala bi'urujihi ilaihi. Allah muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mi'raj, dengan dinaikkan ke tempat yang paling tinggi. Lalu Allah ajak dia berbicara bila wasitatin, tanpa perantara sama sekali. Wabil Isra, Allah perjalankan beliau di malam hari. Wassalatu bil anbiya, Allah muliakan beliau menjadi imam bagi para nabi. Wa kana asja'un nas, beliau adalah manusia yang paling pemberani. Wa ajwaduhum sadran, dan beliau adalah orang yang hatinya paling baik. Paling bagus, dadanya paling bagus. Wa asdakuhum lahjatan. Beliau adalah orang yang paling jujur ketika berbicara. Jujur ketika berkata. Alyanuhum arikatan. Paling lembut wataknya sallallahu alaihi wasallam. Akramahum ashratan. Akramahum ushratan atau ashratan. Ya, au isratan, ya. Dan beliau adalah orang yang paling mulia ketika bergaul. Wa atqahum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Wa aktsaruhum lahu mahabbatan, beliau orang yang paling besar cintanya kepada Allah. Wa aktsaruhum minhu khaufan, paling besar rasa takutnya kepada Allah. Wa ahsanun nasi khuluqan, sebaik-baik manusia, ya, beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara manusia. Fama min khuluqin karimin fadilin illa qad ittasafa fihi wa faqan nasa fihi. Tidak ada satu sifat pun yang mulia. Tidak ada satu sifat mulia pun yang dimiliki oleh manusia kecuali ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengalahkan semua manusia dalam hal itu. Ya, tidak ada satu sifat terpuji pun yang dimiliki oleh manusia kecuali ada pada diri Nabi, dan Nabi mengalahkan manusia, mengalahkan semua manusia dengan sifat tersebut. Wa kana asyrafun nasi nasaban, beliau adalah orang yang paling bagus nasabnya, silsilahnya. Yang paling fasih kalau berbicara. Yang paling jelas kalau memberikan, kalau berkata. Perkataan beliau itu jelas. Ya, tidak ada kesamaran sama sekali. Utiya jawami'ul kalim. Beliau diberikan kalimat-kalimat yang singkat. Tetapi makna-makna yang begitu dalam. Tidaklah beliau mengucapkan satu kalimat walaupun singkat, kecuali di dalamnya terdapat kedalaman makna. Sehingga para ulama menulis karangan, menulis muallafat, ya, menyusun kitab-kitab untuk menjelaskan satu penggal kalimat yang pernah diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Qad syaraha Allahu sadrahu. Allah telah lapangkan dadanya. Wa rafa'a manzilatahu wa dhikrahu. Allah angkat kedudukannya dan Allah angkat penyebutannya. Tidaklah nama Allah disebut ketika azan kecuali setelahnya nama beliau disebut alaihi salatu wassalam. Tidaklah manusia berdoa meminta kepada Allah kecuali setelahnya, kecuali sebelumnya mereka memuji Allah kemudian bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan tidaklah manusia salat 5 waktu kecuali di tasyahud akhir mereka harus bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa aujaba 'ala man dzakarahu aw dzukira indahu an yusalli 'alaihi. Allah telah wajibkan bagi siapapun yang menyebut namanya atau dia mendengar namanya disebut di sisinya untuk bersolawat kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, إِذَا صَلَّ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّ عَلَيْهِ عَزَّ وَجَلْ عَشْرًا, bahwa Allah akan membalas solawat itu menjadi 10. Siapa yang satu kali bersolawat, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan dibalas dengan 10 solawat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aujaba ala jami'i thaqalaini ta'ata amrihi. Dan Allah telah wajibkan kepada semua makhluk, baik jin ataupun manusia, untuk mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Wa wa'ada man ata'ahu bis-sa'adati fid-daraini. Dan Allah janjikan, siapapun yang mau taat kepada Nabi ini, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, pasti kebahagiaan yang dia dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Wa man asahu bisyaqai fihima, dan siapa yang bermaksiat kepadanya dia akan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Wa aujaba alaihim mahabbatahu akthar mimma yuhibbuna anfusahum wa amwalahum wa auladahum wan nasi ajma'in. Dan Allah wajibkan manusia agar mencintai Nabi ini melebihi kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri, melebihi kecintaan mereka kepada harta mereka sendiri, melebihi kecintaan mereka atas anak-anak mereka sendiri, dan melebihi kecintaan mereka atas manusia yang lain. Wa huwa awwalu man tunshaq anhu al-ardu yawmal qiyamah. Beliau adalah manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari kiamat. Manusia pertama yang akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Beliau adalah pemilik al-maqam al-mahmud, yaitu syafaatul uzma, syafaat yang paling besar yang akan diberikan kelak pada hari kiamat. Beliau adalah pemilik haud, telaga yang begitu indah. Beliau adalah pemilik al-wasilah, yaitu a'la manzilatan fil jannah, satu kedudukan yang paling tinggi di surga. Kita selalu memintanya untuk Nabi ketika kita berdoa setelah azan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi kami al-wasilah, yaitu kedudukan yang paling tinggi di surgamu ya Rabb. Wa sahibul kautsar, beliaulah pemilik Al-Kautsar, yaitu sungai yang begitu besar di surga kelak. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi hayatan barzakhiyyah afdalu min hayati syuhada idh huwa afdalu minhum bila raib. Dan Nabi Muhammad masih hidup di dalam kuburnya. Ya, beliau berada dalam kehidupan barzakhiyah,

kapasitas ring filling 20 hingga 1200 gram. Sangat mudah disetting dan dioperasikan. Investasi usaha yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada Ibu Isa ya, coba kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Ya, begini Ustaz. Apakah ada itu Ustaz dilakukan Nabi dulu setelah mayat dikubumikan di siang hari, di malam harinya sekelompok orang berkumpul di rumah yang ketimpa musibah mengadakan kajian Ustaz tanpa ada makanan-makanan, apakah boleh itu Ustaz? Itu saja Ibu. Kemudian Ustaz, apakah bedanya riya, jum'ah sama ujub Ustaz? Itu saja Ibu. Iya, udah Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada sunnahnya dari Nabi di malam pertama setelah kematian berkumpul di rumahnya lalu tidak ada makanan tetapi mengadakan misalnya kajian, saling memberikan nasihat dan lain sebagainya? Wallahu bissawab, kalau itu dimaksudkan sebagai bentuk takziah ya. Misalnya saya punya kawan, bahwa kawan ini biasa kita kajian sama-sama. Saya bilang ke teman-teman, nanti malam kita ini yuk datang ke rumahnya si Fulan. Ya dia baru dapat musibah, anaknya meninggal. Kita bawa makanan, kita tamunya yang bawa makanan. Kita kumpul, ya kita duduk bersama. Lalu ketika saya lagi duduk, mereka berkata, ya Ustadz kasih nasihat sedikit tentang kesabaran. Lalu saya berikan nasihat. Allah alam bisa, kalau menurut saya, kalau bentuknya begitu tidak masalah. Karena Nabi pun menyuruh para sahabat datang ke rumah Ja'far. Ya isna'u li ali Ja'far ta'aman. Buatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Artinya makanan itu dibawa, kemudian diberikan kepada keluarga Ja'far. Kalau menghibur dalam bentuk makanan tidak masalah. Begitupun dalam bentuk ucapan, ya bela sungkawa, saling menasehati dalam kesabaran, menerima takdir Allah, pada batas itu menurut saya enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita malah merepotkan sahibul musibah. Dia sudah dapat musibah. Lalu sebagian orang malah berharap 7 malam ke depan akan mendapatkan berkat. Ya, akan mendapatkan mendapatkan makanan gratis setiap malam. Nah ini menari di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh seperti itu. Justru kita tetangganya yang memberikan makanan, minuman. Bukan malah kita mengharapkan dari mereka makanan dan minuman. Mereka bukan sedang pesta walimah. Kalau pesta walimah iya, dibuatkan makanan minuman. Ini sedang berduka. Kok makan minum? Ya. Jelas para pemirsa Niaga TV. Baik, sebelum kita ke pertanyaan kedua, ada penelepon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, Saya pernah mendengar kalau para nabi ada yang hidup sampai sekarang, yaitu 4 nabi. Siapa saja itu, Ustaz? 4 orang nabi masih hidup sampai sekarang? Iya, siapa saja itu, Ustaz? Baik. Informasinya dari mana? Apa? Dapat informasi dari mana? Dari guru atau dari siapa? Iya, dari guru, Ustaz. Baik, itu saja? Iya. Baik. Allah alam bisawab ya, pertanyaan yang kedua dulu tadi dari ibu di Medan. Ria ya ria, beribadah karena ingin dilihat oleh manusia ya, atau beribadah karena ingin didengar oleh manusia, atau merasa apa namanya bangga dengan ibadahnya, dia pamerkan di hadapan manusia, tentunya ini adalah perbuatan yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul khafi. Sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah syirik yang tersembunyi. Para sahabat bertanya apa itu syirik yang tersembunyi, maka beliau katakan riya. Riya ya. Barang siapa yang beribadah untuk dilihat oleh manusia, maka dia akan dilihat oleh manusia. Tetapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan dalam beberapa riwayat akan dikatakan kepadanya, mintalah pahalamu kepada orang-orang yang dahulu engkau beribadah karena mereka, karena ingin dilihat oleh mereka, karena ingin sum'ah, ingin didengar oleh mereka. Hati-hati, ini salah satu penyakit hati ya, dan ini menimpa bukan hanya orang-orang awam, bukan hanya orang-orang yang tidak berilmu, bahkan orang-orang yang berilmu pun harus selalu memperbaiki niat mereka, harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit ini, penyakit riya, penyakit sum'ah dan lain sebagainya. Pertanyaan yang selanjutnya tadi dari penelpon kita dari Jember, beliau pernah mendengar bahwa ada 4 orang nabi yang masih hidup ya sampai sekarang. Apakah itu benar? Allah alam bisawab ya, yang kita tahu yang masih hidup sampai sekarang, hidup dalam arti belum mati ya, hidup dalam arti belum pernah meninggal, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an ya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ya, Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Tetapi ada seseorang yang disamakan, dimiripkan wajahnya dengan Nabiullah Isa alaihi salam. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Nabi Isa diangkat ke sisi Allah dan kelak akan turun pada hari kiamat. Ya, untuk membunuh Dajjal. Begitu dalam akidah Islam. Ada yang berbincang tentang bagaimana dengan Nabi Khidir misalnya. Nabi Khidir. Apakah beliau masih hidup? Wallahu alam bisawab. Ini diperdebatkan oleh para ulama ya. Para ulama berdebat tentang masalah ini. Tetapi pendapat yang paling kuat mengatakan sudah meninggal. Ya, karena ada hadis yang mengatakan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah ada seseorang mendengar seandainya Nabi Musa hidup, tidak ada pilihan kecuali datang kepadaku lalu beriman kepadaku. Begitupun nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Khidir, seandainya beliau hidup, beliau akan datang menemui Nabi, kemudian mengumumkan keimanannya kepada Nabi. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa setelah 100 tahun, ya tidak ada lagi yang hidup yang sezaman denganku. Ada hadis yang mengatakan bahwa setelah 100 tahun, setelah kematianku, tidak ada lagi orang yang pernah bertemu denganku yang masih hidup. Artinya mereka sudah meninggal semua. Ya. Artinya kalau memang saat Khidir alaihi salam hidup di zaman Nabi, tentunya akan meninggal. Karena Nabi tidak memberikan pengecualian bahwa 100 tahun setelah kematian beliau ya, tidak ada lagi yang hidup yang sezaman dengan beliau. Artinya semuanya sudah habis. Oleh karenanya kita tidak tahu itu 4 orang itu siapa. Yang kita tahu hanyalah siapa? Nabiullah Isa alaihi salam. Adapun Nabi Khidir diperdebatkan dan pendapat yang paling kuat beliau sudah meninggal. Allahu a'lam bissawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Allah ibarik fik. Silakan Pak Saifullah. Ini Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz tentang apa makna dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah azaban ar-rutub. Ketika kata hasanah itu dimaknai dengan kebahagiaan, apakah itu benar atau salah Pak Ustaz? Baik. Ada apa lagi Pak Ustaz? Yang kedua Pak Ustaz, tentang ini Pak Ustaz, maaf benar-benar nih Pak Ustaz, tentang batal wudhu kan kalau kita muntah itu kan batal. Kalau apa? Kalau muntah kan batal Pak Ustaz. Apabila kalau kita bersendawa keluar air dari mulut sedikit Pak Ustaz, apakah itu membatalkan batalan wudhu Pak Ustaz? Bersendawa lalu keluar air dari sedikit-sedikit Pak Ustaz. Baik, itu saja. Membatalkan orang-orang. Itu saja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti dari Rabbana atina fid dunya hasanah ya, di Al-Baqarah ayat 210. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Al-Baqarah 221. Artinya, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Saya rasa ini arti yang lebih pas ya, bukan kebahagiaan. Ya, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya, kebaikan dalam pengertian yang umum bahwa Allah yang lebih tahu mana yang terbaik bagi kita. Ya, walaupun terkadang tidak membahagiakan secara fisik, tetapi kalau itu kebaikan, maka kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kita kebaikan. Ya, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Kebaikan terbesar adalah iman dan takwa. Ya, kebaikan terbesar adalah iman dan takwa. Dan kebaikan terbesar di akhirat adalah siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Ada penelpon yang masuk, kita angkat dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Talib dari Medan Ustaz. Baik. Silakan Pak Talib. Saya mau bertanya Ustaz. Silakan. Haji itu hukumnya ada orang yang mau membangun masjid yang di tempat itu tidak ada muslim ya. Cuman dia jalan lintas Ustaz, jalan yang dilintasi orang. Tapi muslimnya tidak ada di situ Ustaz. Baik. Boleh Pak Ustaz? Jadi membangun masjid di satu wilayah yang tidak ada muslimnya. Iya. Tetapi dia adalah tempat lalu lalang, transit dan lain sebagainya. Baik. Iya Ustaz. Baik. Itu saja Bapak. Itu saja, baik. Ya. Allah alam bisawab ya. Kalau menurut saya tidak masalah ya. Ada misalnya di beberapa daerah yang memang mayoritasnya dia berpenduduk non-muslim, baik itu Nasrani atau agama yang lain. Lalu kita bangun di sana fasilitas masjid agar ketika kaum muslimin melewati tempat tersebut ya, lalu mereka bisa transit, mereka bisa beribadah di dalamnya. Allah alam bisawab, kalau menurut saya tidak masalah. Ya itu adalah satu kemuliaan. Ya itu adalah satu kemuliaan. Hanya saja memang bagusnya apa namanya tidak hanya dibangun lalu ditinggalkan begitu saja, tetapi hendaknya dirawat. Ya hendaknya dirawat. Ya Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran. Watahir baitiya lit-taifina wal-akifina war-ruka'is sujud. Bersihkanlah rumahku itu untuk orang-orang yang beribadah, baik itu sholat, baik itu iktikaf, baik itu tawaf dan lain sebagainya. Ya. Di ayat yang lain dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang mau memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Jadi ketika kita mau membersihkannya, bahkan dalam hadis dikatakan Rasulullah memerintahkan untuk menjadikan masjid itu wangi, diperintahkan untuk wangi. diperintahkan untuk bersih. Oleh karenanya silahkan dibangun, tetapi menurut saya harus dipikirkan bagaimana masjid itu terawat dengan baik. Cari dua atau tiga orang yang kita tempatkan di sana, ya sebagai bentuk syiar Islam, ada yang mengumandangkan azan, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi marbot membersihkan masjid tersebut, agar ketika kaum muslimin lewat mereka nyaman, mereka senang, ya mereka merasa bahagia ibadah di dalamnya. Sebagian kita lihat dibangun, setelah dibangun ditinggalkan begitu saja. Kasihan, banyak debunya, tidak terurus kamar mandinya dan lain sebagainya. Ini menurut saya kurang pas, ya, kurang pas. Tapi kalau dikelola dengan baik, ah itu bagus, ya. Allah alam bissab. Yang selanjutnya tadi masalah apakah apa seseorang apa namanya bersendawa lalu keluar air dari mulutnya sedikit, apakah itu membatalkan wudu? Allah alam bissab, ya, yang saya tahu itu tidak sampai membatalkan wudu. Ya, itu tidak sampai membatalkan wudu. Dan masalah nanti apa namanya muntah itu masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, sebagian mengatakan muntah itu membatalkan wudu, dikiaskan kepada hadas kecil. Buang air. Hanya saja kalau buang air besar itu kotorannya keluar dari bawah, sedangkan itu kotorannya keluar dari atas, ya. Oleh karenanya terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, silakan. Iya, pertanyaan pertama Ustaz. Apa keutamaan hari Rabu, Ustaz? Apa keutamaan apa? Hari Rabu. Keutamaan hari Rabu. Iya, pertanyaan kedua Ustaz. Sebelumnya, apakah memang pernah mendengar ada keutamaan hari Rabu? Tidak pernah Ustaz. Tidak pernah, baik. Selanjutnya? Iya. Pertanyaan kedua, mengapa Nabi Muhammad itu direzekkan pada hari Senin dan direzekkan pada hari Senin pula Ustaz? Diulang, kenapa Nabi Muhammad itu? Direzekkan pada hari Senin dan direzekkan pada hari Senin pula. Kenapa beliau lahir hari Senin, diwafatkan hari Senin juga? Iya. Lalu? Sudah? Iya. Itu saja? Iya. Baik. Baik. Allah alam bisawab, ya, apakah ada keutamaan hari Rabu? Allah alam bisawab, ya, dalam Islam bahwa semua hari itu baik. Ya, para pemirsa Niaga TV, semua hari itu baik dalam Islam. Kita tidak boleh menganggap ada hari yang jelek. Ya, kalau kita menganggap ada hari yang jelek itu sama saja kita mencela atau menghina penciptanya. Dalam hadis dikatakan yu'dhini ibnu adam yasubbu dahra wa ana dahr uqallibu al-laila wan nahar. Anak Adam menyakitiku, kata Allah. Mereka mencela hari, mencela waktu, padahal aku adalah waktu. Aku yang mempergantikan siang dan malam. Oleh karenanya seorang muslim menganggap bahwa hari itu semuanya baik. Hanya saja memang beberapa hari itu diutamakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Ya. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَرُ. Ya. Dan Rabbmu yang menciptakan segala sesuatu dan dia memilih. Allah mencipta dan dia memilih. Allah ciptakan makhluk begitu banyak dan dia pilih. Malaikat banyak, tapi Jibril adalah pilihan, Mikail adalah pilihan, Israfil adalah pilihan. Para nabi itu banyak, yang 25 itu pilihan. Yang 5 lebih pilihan lagi, ulul azmi. Yang 2 yaitu Khalilullah Ibrahim dan Khalilullah Muhammad itu lebih pilihan lagi. Allah ciptakan banyak tempat, tapi dari sekian tempat Allah pilih 3. Yaitu Makkah, Madinah, dan Al-Aqsa. Itu pun bertingkat lagi, Masjidil Haram paling utama. Dari sekian banyak hari, Allah pilih Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Ya? Dari sekian banyak hari, Allah pilih tanggal 9 Zulhijjah atau tanggal 1, ya, permulaan Zulhijjah sebagai sebaik-baik hari. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh sangat dicintai oleh Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat berkata, walal jihad. Tidak juga dibandingkan dengan jihad, jihad juga kalah. Kecuali kalau yang jihad itu pulang tanpa membawa apapun. Artinya dia berangkat dengan harta dan jiwanya dan pulang tanpa satupun yang kembali. Artinya dia meninggal. Maka dalam kondisi itu dia tinggi kedudukannya. Jadi hari bagus. Ya Allah ciptakan malam dan Allah pilih satu malam yang paling baik yaitu Lailatul Qadar. Allah ciptakan siang dan Allah pilih satu siang yang paling baik yaitu siang di mana wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dan Senin adalah salah satu hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di hari itulah dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita yang mencontoh Nabi Muhammad ya kita berusaha mengikuti beliau dalam bentuk berpuasa di hari Senin. Ya berpuasa di hari Senin. Tapi kalau Sayyidul Ayamnya bukan Senin, Jumat. Ya hari Jumat adalah hari yang dulu diminta oleh orang Yahudi, diminta oleh orang Nasrani agar menjadi hari mereka. Tetapi Allah tidak memberikannya kepada Yahudi dan Nasrani, dan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Adapun hari Rabu, saya tidak tahu ada keutamaan khusus yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Alam Bissar. Ada Bapak Tugimin, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ini mau nanya, ini masalah saya apa namanya? Saya dakwahkan masalah tahayyul itu Pak ke tabung ini. Masalah apa Bapak? Cuman tahayyul. Tahayyul. Ah, tahayyul. Tahayyul. Tahayyul sama ini apa namanya? Asyri percaya sama dukun itu Pak. Baik. Cuman dia tidak terima itu Pak. Semuanya membantah gitu. Jadi gimana cara dakwah kita Pak? Baik, itu saja Bapak. Iya, insyaallah. Baik. Barakallahu fikum Pak Tugimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing Bapak, membimbing kita semua untuk istiqamah mengajak umat kepada tauhid ya. Jadi kalau Bapak bertanya bagaimana saya ditolak dakwah saya? Banyak orang-orang yang lebih mulia dari saya dan Bapak, lebih mulia daripada kita semua mendapatkan penolakan dari masyarakat, mendapatkan penolakan dari umatnya. Padahal mereka manusia-manusia pilihan. Bahasa mereka fasih. Mereka dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di antara mereka kelak pada hari kiamat yang datang dengan beberapa orang saja pengikut. Artinya cuma beberapa orang yang mengikutinya. Ada yang datang dengan satu pengikut. Bahkan dalam riwayat Nabi berkata, ada nabi pada hari kiamat yang datang tidak membawa pengikut pada hari kiamat. Dan ini menjadi apa pengingat kita semua. Bahwa tugas kita itu menyampaikan saja, Pak. Tugas Bapak dan tugas saya dan tugas kita yang mau mengambil estafet perjuangan para nabi dan rasul yaitu berdakwah. Tugas kita menyampaikan. Ya, menyampaikan tentunya kita usahakan agar jelas yang kita sampaikan. Ya, agar jelas tidak ada kesamaran. Kita sampaikan dalilnya. Ya kita sampaikan ayat-ayatnya, hadis-hadis, kita sampaikan. Ya. Hari ini menolak, mudah-mudahan besok menerima. Hari ini besok menolak, mudah-mudahan besoknya menerima. Besoknya menolak, mudah-mudahan besoknya lagi menerima. Terus berdakwah, terus mengajak. Karena yang berdakwah itu bukan hanya kebaikan. Kebatilan pun berdakwah, mengajak kepada kebatilan. Kesesatan pun berdakwah, mengajak menuju kesesatan. Penyimpangan pun berdakwah mengajak kepada penyimpangan. Orang-orang yang ahlul maksiat pun berdakwah mengajak kepada kemaksiatan. Orang-orang yang syirik pun berdakwah mengajak kepada kesyirikan. Kita alhamdulillah Allah berikan kita hidayah untuk mengenal Islam, mengenal tauhid, mengenal sunnah. Maka kita pun harus ambil bagian sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita hanya bisa berkata ada TV Islam, Niaga TV atau TV yang lain, itu coba Bapak dengarkan di sana ada pengajian banyak sekali, pengajian live itu sudah luar biasa. Pak, ini saya punya buku, tolong Bapak baca, mudah-mudahan Allah kasih kita hidayah misalnya. Ya, berdakwah semampu kita. Ya, berdakwah semampu kita. Allah alam bisawab. Bolehkah saya tetap berguru kepada ustaz yang tampaknya masih mempertanyakan Allah di atas karena bumi bulat? Mana atasnya? Padahal saat itu beliau sedang menjelaskan adab berdoa. Salah satunya dengan mengangkat tangan. Beliau juga mengatakan jangan sedikit-sedikit dilarang dalam berdoa zikir karena Allah mengatakan berzikirlah dengan zikran kathira. Mencari guru tentunya harus selektif ya. Artinya kalau mencari guru ya, kalau menerima kebenaran ya betul ibu, kebenaran itu dari siapa aja kita terima. Tapi mencari guru yang kita jadikan referensi, kita jadikan rujukan, kita jadikan tempat bertanya, lebih baik ibu selektif. Ya, cari guru yang memang memiliki akidah yang lurus, ya, memiliki pemahaman yang benar, karena ini masalah akidah, penting. Ya, kalau mencari guru saya rasa selektif. Tapi kalau ada kebenaran yang datang dari si A, si B, si C, ya namanya kebenaran ya kita ikuti. Ya unzuru ila apa? Unzur ila maqala wala tanzur ila man qal. Lihat siapa apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan. Innallaha la yunzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat fisik kalian, wajah kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amal soleh kalian. Oleh karenanya kalau kebenaran dari siapapun kita ambil. Ya, tetapi mencari guru yang kita jadikan pembimbing tentunya haruslah orang yang memang benar akidahnya agar kita tidak tersesat, agar kita tidak menyimpang. Allah alam bisawab. Kita akan bacakan pertanyaan terakhir. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah saya salah tidak suka mendengarkan bacaan Al-Quran yang diputar di HP? Adapun bacaan Quran tersebut untuk membuka pintu rezeki, saya lihat judulnya di video YouTube. Karena saya takut itu termasuk syirik. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak suka, apakah saya salah jika saya tidak suka mendengar bacaan Quran yang diputar di HP? Adapun bacaan Al-Quran tersebut untuk membuka pintu rezeki. Ya, karena saya takut itu termasuk syirik. Tidak termasuk syirik. Bapak, ketika Bapak punya usaha, Bapak baca Quran, Al-Baqarah, Ali Imran, terus sampai habis. Maka itu menjadi sebab keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu menjadi sebab datangnya keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang kami turunkan penuh dengan keberkahan. Saya baca Quran, harapannya saya diberikan rizki. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena memang Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dan membaca Quran adalah bagian dari ketakwaan. Walaupun kita tidak hanya baca Quran. Tetap kita ikhtiar, tetap kita bekerja, tetapi di sela-sela waktu kita, ya, dalam rangka mencari keberkahan, kita baca Quran. Ya, kita baca Quran dengan harapan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lapang rezeki kita, sehat badan kita, soleh anak-anak kita misalnya. Jelas para pemirsa Niaga TV, hari ini pertanyaan yang masuk cukup banyak, tetapi waktu sudah menunjukkan pukul 8 tepat ya. Insyaallah pertanyaan yang belum terbacakan di hari ini, insyaallah akan kita bacakan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.